Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan dars atau ta'lim pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Insyaallah pada malam hari ini kita memasuki pembahasan yang ke-7. Nah, pada bab yang ke-7, pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ke-7. Al-mas'alatus sabi'ah, pembahasan yang ke-7. Hukmus salati idza uqimatis salatul maktubah. Hukum salat, apa hukum salat apabila iqamatus salah maktubah ditegakkan. Qala idza syara'al muadzinu fil iqamah li salatil fariidhah fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilatan fayatashaghal binafilatin yuqimuha wahdahu an ada'i fariidatin tuqimuha al-jama'ah. Jadi apabila muadzin sudah mengumandangkan al-iqamah untuk salat wajib, maka tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk melakukan salat nafilah, untuk memulai melaksanakan salat wajib, salat nafilah, salat sunnah. Apabila muadzin sudah mengumandangkan al-iqamah untuk salat wajib, maka tidak boleh atau tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk memulai melaksanakan salat nafilah, salat sunnah, sehingga dia menyibukkan dirinya dengan melaksanakan salat nafilah yang dia kerjakan seorang, yang dia kerjakan sendiri, daripada melaksanakan salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah dengan imam. Barakallahu fikum. Sehingga dia menyibukkan diri dengan sholat sunnah sementara jamaah sedang melaksanakan sholat wajib. Barakallahu fikum. Wadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Apabila ditegakkan sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Apabila dikumandangkan iqamatus sholat, barakallahu fikum, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib yang ditegakkan tersebut. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rajulan yusalli wal muadzinu yuqimu li sholatis subhi. Faqala lahu atusalli subha arba'an. Dan Nabi pernah melihat seseorang melaksanakan salat sementara muadzin mengumandangkan iqamatus shalah. Muadzin mengumandangkan iqamatus shalah untuk salat subuh. Maka Rasul mengatakan, "Apakah engkau ingin melaksanakan salat subuh 4 rakaat?" Pertanyaan yang mana maksud dan tujuannya adalah untuk mengingkari. Diistilahkan dalam bahasa Arab istifham, ingkari. Pertanyaan, akan tetapi ingin mengingkari apa yang dilakukan oleh orang ini. Amma idza syara'a al-muadzinu fil iqamah ba'da syuru'il mutanaffil fi salatihi. Adapun kalau seandainya muadzin mengumandangkan iqamah setelah orang tadi melaksanakan sholat sunnah atau ketika dia sedang melaksanakan sholat sunnah. Kalau yang tadi muadzin mengumandangkan iqamah, kemudian dia memulai sholat sunnah, maka yang seperti ini la syak, tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau seandainya muadzin mengumandangkan iqamah setelah, barakallahu fikum, muadzin mengumandangkan iqamah setelah atau ketika dia sedang melaksanakan sholat sunnah, dia sudah memulai sebelum muadzin mengumandangkan iqamah. Fa innahu yutimmuha khafifatan li idraki fadilati takbiratil ihram. Maka dia menyempurnakan sholat sunnah tersebut, menyelesaikannya khafifatan, secara ringkas, maksudnya dengan gerakan yang cepat selama tidak mengurangi kewajiban dan rukun-rukunnya. Tujuannya apa? Li idraki fadilati takbiratil ihram, untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Wal mubadaratu lid ilad dukhuli fil faridah, dan dalam rangka untuk bersegera masuk di dalam amal ibadah yang wajib. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilm, dan sebagian ahli al-ilm berpendapat kalau yang tadi dia sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian muadzin mengumandangkan iqamatus shalah, apa yang harus dia lakukan? Dia melaksanakannya secara ringkas, barakallahu fikum, selama rukun dan kewajiban sholat dia tunaikan dan dia laksanakan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam, dan bersegera untuk masuk ke dalam faridah, dalam ibadah wajib. Sebagian ahlul ilm mengatakan ila annahu idza kana fi raqatil ula fa innahu yaqta'uha. Sebagian ahlul ilm berpendapat apabila dia masih pada rakaat pertama, nah, maka dia hendaknya memutus sholat tersebut, dia batalkan sholat sunnah tersebut. Wa in kana fi raqati tsaniyah fa innahu yutimmuha khafifatan wa yalhaqu bil jamaah. Akan tetapi kalau seandainya dia posisinya pada rakaat kedua, maka hendaknya dia menyempurnakannya khafifatan, secara ringkas, cepat, wa yalhaqu bil jamaah, dan dia masuk bersama dengan jamaah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan ini, pembahasan yang ke-7 pada bab yang ke-7 pada kitabus shalah, sebelumnya pernah kita sebutkan pembahasan ini di awal, barakallahu fikum, tentang sholat jamaah. Hal ini berdasarkan hadis idza uqimatish shalatu fala shalata ilal maktubah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, apabila dikumandangkan iqamatus shalah, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib. Bahkan disebutkan tadi hadis Nabi melihat seseorang melaksanakan subuh sementara seseorang sedang melaksanakan sholat sunnah sementara muadzin mengumandangkan iqamah. Nabi mengatakan atusalli subha arba'an, apakah engkau hendak melaksanakan sholat subuh, barakallahu fikum, na'am, 4 rakaat. Bahkan diriwayatkan di dalam al-imam, dalam riwayat al-imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Sarjis, dia mengatakan dakhala rajulun al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadah. Datang seseorang ke masjid dalam keadaan Rasul sedang melaksanakan salat ghadah, yaitu salat subuh. Fa shalla raka'ataini fi janibil masjid. Nah, kemudian dia salat 2 rakaat di pojok masjid atau di samping masjid. Nah, dia enggak langsung masuk berjamaah, akan tetapi dia sholat sunnah dulu dua rakaat. Tsumma dakhala ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk di dalam bersama jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada akhirnya ketika beliau salam, beliau mengatakan, ya fulan bi ayyi salataini i'tadatta? Abi salatika wahdaka am bi salatika ma'ana? Salat apa yang kamu maksud tadi yang engkau lakukan? Apakah salat engkau sendiri yang melakukannya, atau yang engkau maksud adalah salat bersama kami? Dalam bentuk pertanyaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, kamu itu mau salat apa? Apakah mau salat sendiri atau mau salat bersama kami secara berjamaah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan oleh salah seorang murid beliau, Syekh Husain Al-Uwaisah. Beliau mengatakan, wala ya'ni hadza an yaqta'a kullu musallin salatahu hina yasma'ul iqamah. Hadis-hadis yang disebutkan tadi tidak mengharuskan bagi seseorang untuk membatalkan setiap sholat yang dia laksanakan ketika dia mendengar iqamah. Nah, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, yang pertama hadis barakallahu fikum Abu Hurairah, la salata idza uqimatish salatu fala salata illal maktubah. Kemudian hadis yang kedua, apakah engkau melaksanakan subuh 4 rakaat? Kemudian yang ketiga hadis Abdullah bin Sarjis. Nabi menegur, apakah kamu itu mau salat apa? Salat sendiri atau salat berjamaah bersama kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang kita sampaikan tadi tidaklah mengharuskan bagi seseorang untuk membatalkan salatnya, salat sunnahnya ketika dia mendengar iqamah. Idzil amru yakhtalifu min imamin ila imamin. Karena urusannya itu berbeda-beda, tergantung. Berbeda antara satu imam dengan satu imam yang lain. Berbeda antara masjid satu dengan masjid yang lain. Farubbama kana al-musalli fi halin yurajjih fiha annahu yudriku takbiratal ula li salatil faridah. Mungkin saja tanpa dia memotong atau membatalkan salatnya dalam keadaan tertentu atau pada kasus tertentu di masjid tertentu bersama imam tertentu, bisa jadi seseorang tanpa dia membatalkan sholatnya, sholat sunnahnya, dia bisa mendapati takbiratul ihram bersama imam. Mungkin jeda antara iqamatus sholat dengan takbiratul ihram barakallahu fikum, dengan imam membaca al-fatihah itu jaraknya agak panjang, sehingga tanpa dia membatalkan sholatnya, sholat sunnahnya, dia masih bisa mendapatkan takbiratul ihram, takbir yang pertama, maksudnya rakaat yang pertama bersama imam. Barakallahu fikum. Aw kana akhirun fi wastis shalah waqad ahida min imamihi al-intidhar li taswiyati as-sufuh wa saddil furuj. Atau keadaan yang lain yang mana dia sedang melaksanakan sholat sunnah dan dia sudah paham, dan dia sudah paham barakallahu fikum, dan memahami keadaan dari imam dan jamaah barakallahu fikum, bahwa imam itu lama sekali membetulkan atau meluruskan shaf. Imam memiliki waktu yang agak lumayan ketika meluruskan saf para jamaah, sehingga memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan rakaat pertama bersama imam, takbir pertama bersama imam tanpa dia memutus atau membatalkan sholatnya. Fayatasanna law istikmala sholatihi masti'ajali masti'ajalin ghairi mukhillin. Sehingga oleh karena itu memungkinkan bagi dia untuk menyempurnakan sholat sunnah yang sedang dia lakukan dengan gerakan cepat, barakallahu fikum, tanpa harus membatalkan atau tanpa harus meninggalkan rukun-rukun dan kewajiban di dalam sholat sunnah yang dia lakukan. Fahadha wadhaka layak ta'anis sholat. Dua keadaan yang kita sebutkan tadi, maka tidak mengapa bagi dia untuk tidak membatalkan sholat. Amma idha rajjahal musalli fawata takbiratil ihram li'annahu fi bidayati sholati. Adapun kalau seandainya orang yang sholat tadi, barakallahu fikum, sudah paham dan sadar bahwa kalau seandainya dia melaksanakan, melanjutkan sholat sunnah yang dia lakukan, maka dia kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Dia kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Keutamaan takbiratul ihram bersama imam itu sangat besar sekali. Nah, sangat besar sekali. Sehingga oleh karena itu diupayakan dia bertakbir 6 seketika setelah takbiratul ihram imam. Apabila dia sadar dan sudah paham bahwa dengan dia melanjutkan sholat sunnahnya, maka dia akan kehilangan takbiratul ihram, misalkan dia masih di awal sholat sunnahnya, aul isti'jali imamihi bitakbir duna taswiyatis shufuf, atau imamnya segera untuk bertakbir tanpa meluruskan shaf. Seperti misalnya di sini, misalnya barakallahu fikum, taswiyatus shufufnya enggak lama, tidak lama, karena mungkin jamaahnya pada awal datang mungkin cuma satu shaf atau dua shaf, atau tidak ada kebiasaan demikian. Maka barakallahu fikum, kalau seandainya dia sudah memahami bahwa kalau dia melanjutkan sholat sunnahnya, dia akan kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Fa'alaihi an yubadira bil faridah wa yada'a ma siwaha. Maka seharusnya bagi dia untuk menyegerakan, mendahulukan sholat wajib dan meninggalkan selain sholat wajib. Nah, maksudnya dia membatalkan sholatnya dan bersegera masuk pada sholat wajib. Sami'tuhu min syaikhina hafizahullah aw rahimahullah. Saya mendengarnya dari guru kami, yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Jadi syahid di sini, Al-Imam Al-Albani berpendapat, kalau seandainya ketika dia melaksanakan sholat sunnah dan muadzin mengumandangkan iqamatus shalah, maka apabila dia paham dan memahami keadaan dan kebiasaan di masjid tersebut, bahwa dengan dia melanjutkan menyempurnakan sholat sunnah dengan gerakan cepat masih memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka tidak mengapa dia melanjutkan sholat sunnah tersebut dan tidak perlu bagi dia untuk membatalkan sholat sunnah tersebut. Akan tetapi kalau seandainya dia dengan pengalaman, barakallahu fikum, dia sudah memahami keadaan imam, keadaan masjid dan keadaan jamaah dan kebiasaan di masjid tersebut, bahwa kalau seandainya dia tetap menyempurnakan sholat sunnahnya, maka dia ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka hendaknya dia membatalkan sholat sunnah tersebut dan bersegera untuk masuk bersama imam di dalam sholat jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada pembahasan atau bab berikutnya, bab yang ke-8, fil imamati fis salati wa fihi masail, tentang imamatus salat, tentang imamatus salat, tentang bab imam, hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan imam. Wal maqsudu bil imama irtibatu salatil mu'tam bi imami. Bab yang kedelapan ini tentang al-imamatu fi shalah, padanya terdapat beberapa pembahasan-pembahasan. Yang dimaksud dengan imamah di sini, kepemimpinan di dalam salat, adalah irtibatu salatil mu'tam bi imami. Keterkaitan sholatnya makmum dengan imamnya. Yang dimaksud dengan bab al-imamah di sini adalah barakallahu fikum, yaitu keterkaitan antara sholatnya imam, sholatnya makmum dengan imamnya. Maka ini akan dibahas, siapakah yang berhak untuk menjadi imam, siapakah yang boleh untuk menjadi imam, siapakah yang lebih diutamakan, dan siapakah orang-orang yang tidak diperkenankan baginya untuk menjadi imam. Barakallahu fikum. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, man ahaqqu bil imama, siapakah yang lebih berhak untuk menjadi imam, yang lebih utama untuk menjadi imam. Maka di sini akan dibahas, sehingga dengan ini kita bisa barakallahu fikum menentukan siapakah yang pantas untuk menjadi imam, enggak saling tunjuk. Dengan adanya pengetahuan tentang siapakah yang berhak untuk menjadi imam, maka kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak saling tunjuk. Dan bahkan perlu antum ketahui, al-imamah, menjadi seorang imam merupakan sebuah keutamaan, dan ini juga masuk dalam kategori ibadah, keutamaan yang sangat besar. Para makmum akan menjadi saksi untuknya, para makmum akan menjadi saksi untuknya. Barakallahu fikum. Sehingga nah, seseorang yang merasa dirinya layak dan pantas, maka tidak sepatutnya bagi dia untuk minder untuk menjadi imam, kalau seandainya hal itu dibutuhkan, kalau seandainya dia dibutuhkan untuk menjadi imam, karena padanya terdapat keutamaan yang sangat besar. Bayana Rasulullah SAW al-haq al-ahaqqa bil imamah wal-awla biha fi qawlihi ya ummul qawmu ya ummul qawma. Nah, jangan salah bacanya, ya ummul qawma akra'uhum, akra'uhum li kitabillahi. Rasulullah SAW menjelaskan siapakah yang lebih berhak dan lebih utama untuk menjadi imam. Di dalam sabda beliau, hendaknya yang mengimami jamaah akra'uhum, yang pertama, yang paling qari di antara mereka, yang paling pandai di dalam membaca kitabullah. Aqra'uhum li kitabillah. Maksud dengan aqra'uhum di sini bukan hanya sebatas pandai membaca, akan tetapi dia jam'an di Quran, jam'an li kitabillah, banyak, paling banyak hafalannya, barakallahu fikum, atau paling bagus bacaannya, hifdzan, dan tentunya lebih diutamakan di sini adalah hifdzan dari sisi hafalan. Fa in kanu fil qiraati sawaa'un fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau seandainya tingkatan antara tingkatan dari sisi qiraah, dari sisi bacaan antara mereka sama, misalnya ada 2 atau 3 orang dari sisi qiraah sama, hafalan juga sama, fa'a'lamuhum bis sunnah, maka hendaknya yang paling mengerti tentang as-sunnah, paling mengerti tentang as-sunnah. Ini yang kedua. Nah, fa in kanu fis sunnati sawaun fa aqdamuhum hijratan. Barakallahu fikum. Antum lihat ke kriterianya, kriteria yang disebutkan di dalam hadis ini harus berurutan. Harus berurutan. Yang pertama yang paling dari sisi bacaan. Kalau seandainya kita mendapati dari sisi bacaan ini ada dua orang atau tiga orang yang setingkat sama, maka dilihat manakah yang paling mengerti tentang sunnah. Nah, kita turun ke derajat berikutnya, yaitu yang paling tinggi pengetahuannya tentang sunnah. Kedua, apabila setelah didapati nam dari sisi sunnah pengetahuan tentang sunnahnya sama, fa in kanu fis sunnati sawaun fa aqdamuhum hijratan. Kalau seandainya dari sisi pengetahuan tentang sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu hijrah. Yang paling dahulu hijrah. Nah, dahulu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih dahulu hijrah nam memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan terbukti pada perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka di dalam pemakaman dibandingkan yang lain. Fa in kanu fil hijrati sawaun fa aqdamuhum silman. Dan apabila dari sisi hijrah pun juga mereka sama, maka dilihat siapakah yang paling dahulu masuk Islam di antara mereka. Fa aulan nas wa ahaqquhum bil imamah yakunu ala nahwit tali. Kaidah yang disebutkan di dalam ini, hadis ini adalah kaidah umum. Maka adapun penjelasannya akan disebutkan di sini, sehingga di sini disebutkan oleh penulis fa'aulan nasu fa'aulan nasi wa ahaqquhum bil imamati yakunu 'ala nahwi tali. Maka orang yang paling utama dan paling berhak untuk menjadi imam, barakallahu fikum, na'am, penilaiannya sebagaimana yang disebutkan berikut ini. Yang pertama adalah ajwaduhum qiraatan, yang paling bagus qiraahnya. Yang paling bagus qiraah. Apa maksud ajwaduhum qiraatan, yang paling bagus qiraahnya? Wa huwal ladzi yutqinu qiraatul Qur'an. Yaitu seseorang yang memutkinkan bacaan Al-Qur'an. Yang memutkinkan, maksud memutkinkan di sini adalah mendalami, betul-betul mendalami, sehingga kekeliruan dia bisa hampir tidak ada, ataupun kalau seandainya ada hanya sedikit ketika dia membaca Al-Qur'an. Wayakti biha ala akmali wajhin, dan dia mengamalkan qiraatul Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dari sisi qiraah, barakallahu fikum, membaca Al-Qur'an dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling baik. Al-alimu bi fiqhi shalah. Kemudian berikutnya adalah yang paling mengerti tentang fikih salat. Al-alim bi fiqhi shalah. Fa idza istama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah quddimal qari' al afqah 'ala al aqra ghairal faqih. Fal hajah ila al fiqhi fi salati wa ahkamihi ashad min al hajati ila ijadatil qira'ah. Apabila berkumpul antara dua orang, yang pertama dia bagus bacaannya, kemudian yang kedua bagus akan tetapi masih kalah di bawah yang pertama tadi, akan tetapi yang kedua ini lebih faqih, lebih faqih dan lebih mengerti tentang hukum sholat, maka didahulukanlah orang yang qariq al-afqah, al-qariq yang lebih faqih tadi, dibandingkan dengan orang yang lebih bagus bacaannya, akan tetapi ilmu fikihnya, pengetahuan dia tentang fikih shalah masih di bawah yang kedua tadi. Kenapa demikian? Fal hajatu ilal fikhi fis salati wa ahkamiha ashaddu minal hajati ila i'adatil qira'ah ila ijadatil qira'ah. Kebutuhan kita makmum terhadap fikih di dalam salat ketika imam dan hukum-hukumnya itu lebih dibutuhkan dibandingkan kebutuhan makmum terhadap bacaan yang bagus. Nah, misalnya ada dua orang sama-sama qori dan sama-sama bagus, akan tetapi yang kedua walaupun bacaannya dari sisi bacaan dia kalah dari yang pertama, akan tetapi yang kedua ini lebih faqih tentang hukum-hukum sholat, maka mana yang didahulukan? Maka di sini disebutkan adalah yang faqih tentang hukum sholat tersebut. Kenapa demikian? Karena kebutuhan seseorang, kebutuhan jamaah makmum tentang hukum sholat ketika sholat berjamaah itu lebih dibutuhkan daripada barakallahu fikum bagusnya bacaan seseorang ketika dia menjadi imam. Akan tetapi tentunya di sini yang faqih tadi mujidun fil qiraah, bacaannya bagus. Nah, memenuhi syarat bacaannya memenuhi syarat. Hanya saja dia masih kalah dari yang pertama yang kita sebutkan tadi. Mungkin dari sisi makharijul huruf dan sifat-sifatnya, atau bahkan dari nada bacaan. Barakallahu fikum, memperbagus dan memperindah bacaan ketika membaca Al-Qur'an termasuk sunnah. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, kata Nabi. Tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak membaguskan bacaannya, tidak memperindah bacaannya ketika dia membaca Al-Qur'an. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Abu Musa Al-Asy'ari dan Nabi mengomentari, yang mana Rasul mendengar tanpa sepengetahuan Abu Musa. Kemudian setelah itu Nabi mengomentari bacaan Abu Musa Al-Asy'ari. Sungguh Abu Musa telah diberikan seruling dari serulingnya keluarga Daud alaihi salam, dipuji dengan bacaan yang bagus. Barakallahu fikum. Dan pujian ini sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari, dan beliau mengatakan, Abu Musa, andai saya tahu bahwa engkau mendengar bacaan saya wahai Rasul, maka saya akan tingkatkan kualitas bacaan saya, akan lebih saya perindah bacaan saya. Nah, barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa ini Abu Musa ini riya. Dia riya ketika ada orang barakallahu fikum dia memperindah bacaan. Maksudnya dia memperindah bacaan supaya orang yang mendengar itu merasa nyaman dan damai, bukan supaya mendapatkan pujian. Ini beda lagi. Kalau dia memperbagus bacaannya supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan popularitas atau harta dan semisalnya dari hudud dunia, maka yang seperti ini enggak benar. Inilah yang masuk dalam kategori riya. Akan tetapi kalau dia memperbagus bacaan dengan niat supaya orang yang mendengar itu tentram, supaya orang yang mendengar itu senang, maka yang seperti ini boleh dan bahkan dianjurkan. Sebagaimana hal itu yang diucapkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan ucapan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah barakallahu fikum di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, thummal afqah al-a'lam bis sunnah. Kalau kategori yang pertama tadi, dia bagus bacaannya di samping dia faqih tentang hukum-hukum sholat, yaitu khusus tentang hukum-hukum sholat. Kalau yang kedua ini, kriteria yang kedua ini, dia faqih, mengerti tentang ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, bukan hanya sebatas tentang fikhus sholat saja. Thummal afqah al-a'lam bisunnah, kemudian orang yang paling faqih dan paling berilmu tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidha istama imamani mutasawiyani fil qira'ah lakin ahaduhuma afqah wa a'lam bisunnah quddimal afqah. Apabila terkumpul dua orang yang mana dari sisi bacaan setingkat, akan tetapi salah seorang di antara keduanya ada yang lebih faqih dan lebih berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, quddimal afqah, maka didahulukanlah orang yang lebih faqih tadi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, fa in kanu fil qiraati sawaun fa'alamuhum bisunnah. Maka apabila dari sisi qiraah mereka sama, maka hendaknya, maka didahulukanlah orang yang paling berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kriteria yang kedua. Kemudian yang ketiga, thummal aqdam wal asbaq hijratan min biladil kufri ila biladil islam. Kemudian yang ketiga adalah enam, yang lebih utama, yang lebih pertama dan lebih dahulu hijrahnya dari negeri kufur ke negeri Islam. Yang lebih dahulu dan lebih pertama hijrahnya dari negeri kufur, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Enam, idza kanu fil qiraati wal ilmi bis sunnati sawaun. Apabila dari sisi bacaan dan dari sisi pengetahuan tentang sunnah Nabi mereka sama, maka dilihatlah masuk pada kriteria yang ketiga, yaitu siapakah yang lebih utama, siapakah yang lebih pertama melaksanakan hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Sehingga oleh karena itu para ulama menyebutkan al-muhajirun, sahabat-sahabat dari kalangan al-muhajirin, hum afdal, lebih utama daripada sahabat-sahabat dari kalangan al-ansor. Sehingga di dalam Al-Quran ketika penyebutan, barakallahu fikum, penyebutan tentang al-muhajirin dan al-ansor, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendahulukan penyebutan al-muhajirin. Nah, di dalam surat At-Taubah, naam, barakallahu fikum, dan juga di dalam surat Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan tentang naam al-muhajirun daripada al-ansor. Sehingga oleh karena itu tentang hijrah, orang yang hijrah memiliki keutamaan daripada orang yang tidak melaksanakan hijrah. Kenapa demikian? Karena dia menggabungkan antara iman dan hijrah, antara iman dan hijrah, dua keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang keempat, thummal aqdam islaman fa in kanu fil hijrati sawaan. Kemudian yang keempat, yang lebih dahulu masuk Islam kalau seandainya dari sisi hijrah pun juga mereka sama. Ini kriteria yang keempat. Kriteria yang pertama sampai yang keempat, dalilnya yang disebutkan di atas tadi. Naam, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, sahabat-sahabat yang lain, tentang siapakah yang lebih berhak menjadi imam. Kemudian yang kelima, thummal akbaru sinnan idastawaya fil umuril madiyah kulliha. Kemudian yang kelima, kriteria yang kelima adalah yang lebih berumur kalau seandainya tingkatan mereka sama dari empat kriteria yang disebutkan tadi, maka kita dahulukan yang lebih berumur. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadits, fa in kanu fil hijrati sawaun fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan. Kalau seandainya dari sisi hijrah mereka sama, maka didahulukanlah yang lebih dahulu masuk Islam, dalam riwayat yang lain yang lebih berumur atau lebih tua. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, wal ya ummukum akbarukum, hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.